طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وبعد. حاضرين جماعة مسجد عمر الخطاب desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insan di Purbalingga, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan beberapa radio lain yang ikut merilai kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang neraka. Hari Senin yang lalu kita sudah membahas tentang penghuni terbanyak dari neraka adalah para wanita. Itu disebabkan karena kedurhakaan mereka kepada suami-suami mereka. Itu sudah kita terangkan. Sekarang kita masuki penjelasan tentang raksasa neraka. Yang dimaksud raksasa neraka adalah penghuni neraka. Disebut raksasa karena ukurannya sangat besar. Kalau sekarang ukuran manusia zaman sekarang ya, beda dengan zaman Nabi Adam. Jarang orang yang tingginya 2 meter. Hanya 1-2 orang di dunia. Umumnya berkisar antara kalau wanita paling 150 meter gitu. 150 cm. 1,5 meter, 160, 170. Kalau laki-laki 160, 175 gitu. Itu juga sudah dianggap jangkung, kecil. Adapun ahli neraka, nanti ukurannya meraksasa, amat sangat besar. Sebagaimana diterangkan di dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu'. Maksud marfu' di sini, hadis ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis inilah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau, "Ma baina mankibail kafir finnar masiratu thalathati ayyam lirraqibil musri." Jarak antara kedua bahu orang kafir di dalam neraka sejarak 3 malam atau 3 hari perjalanan dengan kendaraan tercepat. Kendaraan tercepat zaman itu kuda. Kecepatan larinya tidak bisa dikejar oleh manusia. Bayangkan 3 hari perjalanan. Mungkin sekitar berapa ya, 500 kiloan mungkin. Itu jarak 2 bahu ahli neraka, orang kafir. Kalau sekarang ukuran bahu kita dari kiri ke kanan paling 1,5 meter. Atau kurang lebih lah. Ini mah sampai 500 kiloan kira-kira. Itulah bahu. Tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Itu ukuran bahunya. Bagaimana dengan ukuran giginya? Dijelaskan dalam hadis yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dharsul kafir aw nabul kafir mithlu Uhud wa ghilzu jildihi masiratu thalath. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gigi geraham, paranti nyapek, alat untuk apa? Mengunyah. Gigi geraham orang kafir di neraka, atau nabul kafir, gigi taringnya. Kalau gigi taring yang depan, untuk apa namanya? Untuk menggigit daging, itu biasanya pakai gigi taring. Kalau mengunyah pakai gigi geraham. Gigi geraham atau gigi taring orang kafir sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya kira-kira 700 meter, panjangnya kira-kira sekitar 13 kilometer panjang. Itu Gunung Uhud. Giginya para ahli neraka sebesar itu, bagaimana dengan mulutnya? Bagaimana dengan kepalanya? Pasti jauh lebih besar. Dan ketebalan kulit orang kafir di dalam neraka setebal 3 hari perjalanan. Itu ketebalannya. Dan nanti ada rahasia kenapa tebalnya ahli neraka, tebalnya kulit ahli neraka itu setebal itu. Berkata Zaid bin Arqam radhiyallahu an, innar rajula min ahli nar la ya'dhumu linnar hatta yakuna dharsu min adrasi ka Uhud. Sesungguhnya pemeluk atau penghuni neraka akan amat sangat besar ukurannya di neraka sampai gigi geraham, salah satu di antara gigi geraham ahli neraka sebesar Gunung Uhud. Ini diriwayatkan Imam Ahmad secara marfu. Berdasarkan hal itulah maka ukuran ahli neraka amat sangat besar. Dalam hadis yang lain berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna ghilza jildil kafir 42 dhira'a wa inna dharsahu mithla Uhud wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketebalan kulit orang kafir mencapai 42 hasta. Satu hasta itu satu siku begini, hampir setengah meter. 42 hasta berarti ketebalan kulitnya itu mencapai 20 meter kira-kira. Dan salah satu gigi geraham ahli neraka sebesar Gunung Uhud. Dan satu tempat duduk bagi satu orang ahli neraka di dalam neraka Jahannam menghabiskan tempat sebesar antara Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu 500 km. Kalau ditempuh dengan bus, kalau tanpa istirahat, ya sekitar 5 jam dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Karena di sana itu antara Mekah dan Madinah itu seperti tol, bebas hambatan. Tidak ada lampu merah, tidak ada lampu lalu lintas gitu ya, tidak ada tanggul, tidak ada yang berlubang. Jadi rata-rata kalau bus 100 km per jam. Mekah Madinah 5 jam. Itu 500 km. Tempat duduk satu orang ahli neraka segede itu. bagaimana dengan orangnya, ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, darsul kafiri yaumal qiyamah mithlu Uhud, wa ardu jildihi sab'una zira'a, wa aduduhu mithlal bayda. Kata Nabi SAW, gigi geraham orang kafir di hari kiamat itu sebesar gunung Uhud, dan ketebalan kulitnya setebal 70 hasta. Tadi dikatakan 42 hasta. Sekarang di sini dikatakan berapa? 70 hasta. Di hadis yang tadi dikatakan ketebalan kulitnya setebal 3 hari perjalanan. Berbeda-beda. Tapi semua hadis tersebut sahih. Kok bisa semuanya sahih tapi kok berbeda-beda? Menunjukkan bahwa perbedaan ketebalan kulit orang kafir di neraka memang berbeda-beda, amat sangat tergantung kepada seberapa besar dosa yang dimiliki oleh ahli neraka tersebut dan seberapa dahsyat azab bagi mereka, karena ketebalan kulit itu mengandung makna besarnya dan hebatnya siksa yang akan teralami. Kenapa demikian? Karena nanti yang dibakar di dalam neraka itu disebutkan seluruh tubuh sampai ke dalam, tapi bagian tubuh yang merasakan sakit adalah kulit. Kulit manusia ini. Kulit manusialah yang mengandung syaraf yang sangat banyak di bawah permukaannya, sehingga kulitlah yang bisa merasakan apapun. Ketika di well, dicolek begini, terasa. Ada angin bertiup saja, apakah angin itu dingin atau angin itu panas, terasa di kulit ini, ya. Es ditempelkan, dingin. Atau umpamanya ada benda apapun, seperti rambut atau bahkan semut yang merayap di kulit, bisa merasakan, ya. Ketika dicubit, merasa sakit. Ketika dipukul, kulitlah yang merasakan sakit. Nah, itu yang dibakar. Maka, karena kulitnya yang dibakar dan kulit sebagai bagian tubuh yang bisa merasakan respon apapun, maka ketebalan kulit berpengaruh kepada sakit atau tidaknya siksa yang teralami oleh manusia. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kenapa kulit ahli neraka begitu tebal? Beliau berkata, hadza kulluhu likaunihi ablag fi ilamihi, wa kullu hadza maqdurun lillahi ta'ala, yajibul imanu bihi liikhbari shadiqi bihi. Kata Imam An-Nawawi, ini semua untuk memberikan kadar azab atau siksa yang luar biasa. Semua ini ditakdirkan oleh Allah yang wajib kita imani, karena berita ini datang dari orang terpercaya, yaitu Nabi SAW, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, tidak. Dari hatinya, dari pikirannya, dari akalnya, tidak. Tapi yang disampaikannya itu adalah wahyu yang Allah berikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akalnya, perasaannya, logikanya, pikirannya. Enggak. Semua yang dibicarakannya adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Terlebih tentang perkara yang gaib. Perkara yang gaib Nabi SAW tidak mungkin diwang-wang, tidak mungkin diduga-duga, tidak mungkin berdasarkan khayalan beliau. Pasti berdasarkan wahyu. Berfirman Allah Azza wa Jalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Jin, menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, termasuk surga neraka gaib, termasuk penghuninya surga ataupun neraka juga gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun. Illa man irtadha min rasulin, kecuali rasul yang diridhoinya. Ya, apalagi kita sering membahas bahwa Nabi SAW melihat neraka. Oleh Allah diperlihatkan di neraka. Baik ketika beliau sedang mi'raj, diperlihatkan neraka, ataupun ketika di dunia. Salah satu contohnya, ketika Nabi SAW sedang sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Sholat kusuf atau sholat gerhana matahari itu panjang, dan ketika sholat oleh Allah diperlihatkan surga dan neraka. Sampai beliau ketika diperlihatkan surga dan melihat buah-buahan yang ada di surga, beliau ingin memetiknya dan mengulurkan tangannya sambil maju. Itu di dalam sholatnya. Tapi tiba-tiba mundur ke belakang seperti ketakutan terhadap sesuatu. Ketika ditanya sehabis sholat oleh para sahabat, kenapa demikian? Beliau menyatakan, aku melihat surga beserta buah-buahannya, dan aku ingin memetiknya. Seandainya aku berhasil memetik, aku bagi kepada kalian, dan siapa yang pernah menggigit satu gigitan buah surga, maka tak ada lagi kenikmatan yang bisa dirasakan di dunia ini. Jadi, sudah merasakan nikmatnya makanan surga, ada. Makanan yang ada di dunia enggak akan ada lagi terasa nikmatnya. Coba umpamanya kita mengetahui ada beberapa jenis mangganya, ada yang asem, ada yang jarot. Jarot naon bahasa Indonesia nanya. Yang banyak apanya? Seratnya digorogot, ya. Nah, ada yang manis, aromanis. Tentu merek bukan. Bukannya, jenisnya. Ada yang lebih manis dari aromanis, namanya suluhan. Itu kalau orang yang pernah merasakan yang termanis, gak akan lagi ada hasrat untuk makan buah lainnya. Atau umpamanya durian, ada si petruk, ada apalagi tukang ketapang, kapal, macam-macam. Tapi pas kehela mentong mah boga lakon terakhir. Ini manis, agak yang ada enggak, agak dingin, tidak terasa manisnya, tapi begitu merasakan si montong yang manisnya nyelekit sampai ke hati gitunya, maka tidak ada lagi hasrat untuk memakan buah durian jenis yang lainnya lagi. Seperti itulah. Jadi Nabi SAW menyatakan akan aku petik. Ya, itu terjadi ketika kalian melihat aku maju sambil mengulurkan tanganku. Tapi tiba-tiba diperlihatkan kepadaku neraka beserta kengeriannya, lalu aku mundur. Itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur. Oleh Nabi SAW terlihat. Allah memperlihatkan hal itu. Maka Nabi SAW mengetahui kondisi di neraka, walaupun tidak seluruhnya. Salah satunya diberitahukan oleh Allah tentang ukuran ahli neraka yang besar. Dan walaupun ini tidak rasional, tidak masuk akal, tidak realistis, tapi menyangkut perkara gaib diberitahukan melalui wahyu yang terpercaya dalam hadis yang sahih, maka wajib untuk kita imani. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, liyakuna dzalika anka fi ta'dzibihim wa a'dhamu fi ta'bihim wa lahibihim kama qala syadidul iqab liyadzuqul 'adzab. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa ahli neraka itu kulitnya tebal, agar lebih dahsyat, lebih menyakitkan ketika mereka diazab, ya, dan juga agar nyala apinya lebih besar. Jadi api itu sangat tergantung kepada apa yang dibakarnya. Kalau masih ada yang bisa dibakar, maka dia akan tetap menyala. Lebih banyak yang dibakarnya, maka nyalanya pun lebih besar. Kalau umpamanya yang dibakarnya tinggal sedikit, nyala apinya juga sedikit. Kalau yang dibakarnya habis, apa yang terjadi? Padamlah api tersebut. Kan begitu ya. Nah, demikian juga kenapa ahli neraka ukurannya besar. Agar nyala apinya besar. Dan kenapa si bagian kulitnya itu amat sangat tebal? Karena kulit termasuk bagian yang paling bisa merasakan dari tubuh manusia. Ya, kalau kulitnya sudah copot, tinggal ke daging, tinggal ke tulang, nggak akan ada rasa lagi, nggak akan ada sakit lagi kalau kulitnya sudah habis. Ya, tapi kulitnya itulah yang bisa merasakan. Makanya di dalam neraka setiap kali kulit-kulit tersebut habis, hangus, terbakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala diganti dengan kulit yang baru. Sebagaimana Allah jelaskan hal itu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ke-56, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini tentang ahli neraka. Innal ladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kelak kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Setelah masuk dalam api dibakar, kulitnya yang tebal itu dibakar. Kalau tebal berarti nanti nyala apinya besar. Ukuran tubuh manusia yang diazab juga karena besar, nyala apinya juga besar. Dan kulitnya lama terbakarnya karena tebal, ya. Nah, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulitnya habis terbakar oleh api, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab yang lebih dahsyat. Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya Allah maha gagah dan maha hakim, maha bijaksana. Jadi ketika kulit-kulit tersebut mau habis, maka oleh Allah diganti dengan kulit baru, sehingga apa namanya, tidak seperti kulitnya habis kemudian terbakarlah dagingnya, terbakarlah tulangnya. Nah, kalau sudah daging dan tulang tidak ada kulit, tidak terasa sakit lagi. Oleh karena itu, begitu kulitnya mau habis diganti dengan kulit yang baru, sehingga tetap mereka merasakan azab yang tidak ada henti. Dan ayat ini mengisyaratkan bahwa syaraf rasa ada di kulit, di bawah permukaan kulit. Makanya ketika ada seorang profesor ahli kulit di Jepang menelaah, dia menyimpulkan bahwa ternyata yang merasakan dari tubuh manusia itu kulit. Setelah kulit habis, tinggal ke daging, ke tulang, dipukul, ditusuk, diciwit, dicubit, segala macam, gak akan merasakan apa-apa lagi. Itu berdasarkan penelaahan, penelitian ilmiah, ya, dengan banyak bukti, dengan banyak data. Salah seorang mahasiswanya yang muslim menyatakan itu sudah ada dalam kitab suci kami, dalam Al-Quranul Karim. Dia kaget, mana ditemukan nih ini ayat dalam surah An-Nisa ayat 56 dikatakan demikian. Maka profesor ini pun kagum, kemudian minta izin untuk mencantumkan ayat ini di dalam tulisan ilmiah tentang hal ini. Jadi jauh sebelum profesor ahli kulit tadi menemukan kesimpulan yang demikian, 1400 tahun lebih yang lalu Al-Quran sudah menerangkan demikian. Bahwa yang merasakan penderitaan atau merasakan sesuatu dari tubuh manusia itu, ya kulit itulah, ya. Nah, jadi berdasarkan semua penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa ukuran manusia ahli neraka meraksasa. Bisa kita bayangkan kalau giginya, satu gigi gerahamnya sebesar Gunung Uhud. Kalau umpamanya jarak bahu ke bahu itu sampai 500 kilometer, ya sangat-sangat jauh. Kalau otomatis tempat duduknya juga sama 500 kilometer, sebab bahu dengan imbitan bahasa Indonesia, nah, dengan pantat kita kan seukurannya sama gitu ya. Kemudian ketebalan kulitnya berbeda-beda, ada yang 42 hasta, ada yang 70 hasta, ada yang lebih tebal. Tergantung apa? Tergantung kadar dosa orang itu. Kalau dosanya lebih besar, ya, maka nanti kulitnya lebih tebal, agar azabnya lebih dahsyat. Makanya hadis-hadis yang menyatakan bahwa ketebalan kulit ahli neraka berbeda-beda, yang paling minim 42 hasta, yang paling maksimal sampai tiga hari perjalanan, ini maksimalnya menunjukkan bahwa manusia ahli neraka yang paling durhaka nanti ketebalan kulitnya seperti itu. Dan manusia ahli neraka yang kadar kedurhakannya paling minim adalah 42 hasta, ya. Karena walaupun sama-sama kafir, sama-sama penghuni neraka, tapi kadar dosanya berbeda-beda. Dosa untuk orang kafir yang hanya kafir saja, tidak sampai masuk Islam sampai matinya. Tapi dia tidak jahat kepada kaum muslimin. Tapi dia tidak berzina, tapi dia tidak mabuk, dia tidak berjudi, dia tidak melakukan kejahatan kemanusiaan kepada sama manusia, terutama kepada muslim. Mati dalam keadaan kafir. Orang kafir seperti ini dosanya lebih ringan dibanding dengan orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, mengadakan pembantaian kepada kaum muslimin karena dia punya kuasa, punya pasukan, punya power, punya kekuatan. Ya selain itu dia juga maling, selain itu dia mabuk, selain itu dia berzina, selain itu dia berjudi, selain itu dia banyak melakukan kejahatan lain. Itu berbeda kadar dosanya. Sebab orang kafir walaupun sama-sama kafir, kejahatannya bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ada orang kafir yang baik? Ada. Yang disukai oleh banyak orang? Ada. Tapi mati dalam kekafiran, tetap ahli neraka. Tapi kadar dosanya lebih kecil. Dan kadar siksanya tentu saja lebih ringan dibanding orang kafir yang kafir sekaligus jahat. Ya. Nah, jadi kalau kondisi bagian-bagian tubuhnya seperti tadi, giginya sebesar Gunung Uhud, tempat duduknya antara Mekah dan Madinah, ketebalan kulitnya ada yang mencapai 70 hasta, ada yang mencapai 3 hari perjalanan, kita bisa bayangkan bagaimana ukuran tubuh yang sebenarnya. Ukuran tubuhnya, ketinggiannya berapa, bobot badannya berapa, dan seterusnya. Dan itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka membuat azab, kadar azab yang dirasakan lebih hebat, lebih dahsyat. Ya. Loh, bagaimana mungkin manusia di dunia ukurannya kecil seperti kita? Ukuran bahunya cuma setengah meter. Di neraka nanti sampai 500 kilometer. Ketebalan kulit kita di dunia ini paling beberapa mili, enggak sampai 1 senti kan. Kok bisa di sana berubah? Ya, kalau kita yang merubah enggak akan bisa. Nah, kita melemah. Kita enggak punya kemampuan. Tapi ini yang merubahnya siapa? Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya hal itu bagi Allah amat sangat mudah, tidak sulit. Jangankan merubah ukuran manusia yang sebesar ini, nanti di sana menjadi lebih gede, yang jauh lebih rumit daripada itu, lebih kompleks masalahnya daripada itu, Allah bisa menciptakan. Langit bumi yang jauh lebih besar juga Allah mudah, ya. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit yang kemudian ditata, yang kemudian dibina, yang kemudian diperkokoh, diperkuat? Tentu saja lebih sulit menciptakan langit. Nah, menciptakan langit dan bumi serta mengatur seluruh kehidupan yang ada di dalamnya mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, mengatur jalannya kehidupan seluruh makhluk. Makhluk itu kan banyak. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada binatang. Binatang juga ukuran dari ukuran terbesar gitunya, gajah gitu. Ada yang lebih besar dari gajah? Adanya. Kandang, nah. Maksudnya binatang. Mungkin zaman lama ada dinosaurus, wallahu alamnya. Nah, ada yang lebih kecil. Semut itu bukan yang terkecil. Ada yang lebih kecil daripada semut. Ada yang tidak kelihatan saking kecilnya. Bakteri-bakteri itu kan binatang itu. Ya, uyek. Tahu uyek? Uyek itu hidup, bergerak dan merusak, tidak kelihatan. Itu binatang. Saking kecilnya, ya, sampai masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke pori-pori kita, itu binatang. Itu semua diatur oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu mudah. Semua kejadian, bagaimana manusia, manusia itu kan ada miliaran, tapi kan enggak ada yang sama satupun, ya. Segalanya enggak ada yang sama. Terus jalan kehidupannya semua orang berbeda. Walaupun kembar, jalan hidupnya berbeda. Takdir yang ditetapkan untuk mereka berbeda. Itu bagi kita rumit, liar, ruwet gitunya, rempong kata orang-orang sekarang. Tapi itu mudah bagi Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfudz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, inna dzalika 'alallah yasir, dan hal itu bagi Allah amat sangat mudah. Tidak repot, tidak liar, ya. Kalimat terakhir dari ayat kursi bagaimana? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma huwal 'aliyyul 'adzim. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, ya. Tapi Allah menyatakan wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Sedikit pun memelihara langit dan bumi beserta isinya itu tidak menyulitkan bagi Allah. Tidak membuat Allah itu capek, bosan gitunya, cangkel gitu. Kalau kita mah melakukan apapun beberapa menit secara konstan gitu, cangkel, capek. Allah mah tidak. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Sedikit pun tidak memberatkan Allah dalam memelihara keduanya, melihara langit dan bumi. Nah, jadi Allah yang Maha Kuasa. Jadi merubah ciptaan yang sekarang kecil di dunia nanti di akhirat menjadi besar itu sangat mudah bagi Allah SWT. Ya, inilah yang dimaksud dengan raksasa neraka. Siapa raksasa itu? Manusia ahli neraka, jangan kita. Allah mudah-mudahan, semoga Allah tidak masukkan kita ke dalam neraka. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Tapi yang dimaksud raksasa neraka adalah para ahli neraka. Ya. Kalau para ahli neraka segitu ukurannya, maka alat-alat siksanya juga pasti besar. Sampai dikatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa nanti di neraka itu ada 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi, ada 70 ribu, ya. Satu zimamnya digotong, dipegang oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan. Menunjukkan zimamnya apa? Besar. Kenapa sebesar itu? Dan para malaikat yang menggotongnya juga tentu saja besar. Kenapa alat-alat siksanya besar, malaikatnya besar? Karena ahli neraka yang disiksa juga amat sangat besar. Seluruhnya meraksasa di sana, ya. Inilah yang dimaksud dengan raksasa neraka. Bukan berarti ada raksasa monster memakan ahli neraka, bukan. Ahli neraka itulah yang ukurannya kemudian membesar seperti raksasa. Seandainya ada manusia satu saja orang di dunia ukurannya seperti ahli neraka, sudah dunia ini gak akan cukup untuk dihuni oleh manusia. Bayangkan satu orangnya itu menghabiskan tempat Mekah Madinah 500 km. Kalau dari kita mungkin dari Bandung sampai ke Jogja. Nah, satu orangnya kalau duduk itu segitu tuh. Pulau Jawa dengan tiluan-tiluanannya. Sepulau Jawa cukup untuk hanya untuk bertiga saya tage pas sesedek. Ya. Satu orang di Jawa Barat, satu orang di Jawa Tengah, satu orang Jawa Timur, itu tempat duduknya aja bari yang pas sesedek eta teh. Maka enggak akan cukup gitu ya. Oleh karena itulah maka ahli neraka ukurannya meraksasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, sampai di sini saja dulu. Dan mohon maaf ada kondisi darurat saya harus pergi, tidak ada pertanyaannya untuk sekarang. Dan waktu yang tersisa juga hanya 10 menit lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.